kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga Pantura. Ini dari mana Bapak? Dari mana? Dari Jakarta. Selamat datang. Kemarin kau masih ada di sini, bersamamu menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Bersamamu, bersamamu, kini Oke, thank you Bang Ali.